Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah. Fala mudhillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, segenap orang tua maupun wali santri Ma'had Ittiba'us Sunnah Klaten, rahimakumullah, malam ini Ahad malam Senin tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah, juga tanggal 13 Februari 2022, alhamdulillah kita berusaha memaksimalkan waktu yang ada, kita memanfaatkan kesempatan untuk mengingat-ingat kembali sejumlah ilmu yang sudah cukup lama kita pelajari. Malam hari ini tema yang akan kita bicarakan tentang agar terbebas dan lepas dari kesulitan. Tema ini mengangkat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang tadi di depan saya katakan sudah cukup lama kita pelajari. Tapi karena manusia itu gampang lupa, cepat terlena, maka konteks malam ini kita hanya sekedar saling mengingatkan saja. Saling mengingatkan saja. Tapi kalau mau diambil sebuah kesimpulan singkat, sebelum kita membaca hadis tersebut, pertama, kehidupan dunia memang penuh dengan kesulitan-kesulitan. Jangan lupakan itu. Agar tidak kaget, supaya jangan merasa tertekan. Jangan bingung, karena memang kehidupan dunia seperti itu. Kesulitan, kesulitan, kesulitan, kesulitan, kesulitan, kesulitan, terus. Ada yang kesulitannya tingkat tinggi, ada yang sedang, ada yang biasa, ada yang ringan. Tapi itu pasti diiringi dan dipenuhi dengan kesulitan. Kedua, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan selalu ada jalan keluarnya. Maka kita harus selalu optimis, berusaha untuk menghibur diri, jangan pesimis, jangan kecil hati. Karena sesulit apapun itu, pasti ada jalan keluarnya. Sesulit apapun itu, pasti ada solusinya. Karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban untuk hambanya kecuali dalam batas kemampuannya. Tidak mungkin Allah menguji dan mencoba hamba dengan kesulitan dan itu di luar batas kemampuan dirinya. Tidak mungkin. Pasti masih dalam koridor kemampuan. Yang ketiga, untuk lepas dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu, jangan sampai bersandar pada kemampuan diri sendiri. Jangan sampai bergantung. Jangan sampai bergantung pada kekuatan yang ada pada dirinya. Karena kekuatan manusia itu terbatas. Kemampuan manusia itu sangat lemah. Manusia itu sangat lemah. Kemampuannya terbatas. Nah, urusan sepele saja sudah membuatnya tumbang. Masalah yang kecil sudah membuatnya rubuh. Karena manusia itu lemah. Maka yang keempat, mintalah, memohon dan berharaplah kepada Zat yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Zat yang Maha Mendengar doa dan Maha Mengabulkannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah kepadanya, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kesulitan-kesulitan itu hilang. Keenam, agar permintaan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, permintaan kita agar kesulitan-kesulitan itu diangkat supaya kesulitan-kesulitan itu hilang, berusahalah dengan beramal soleh seikhlas-ikhlasnya. Apa arti seikhlas-ikhlasnya? Betul-betul ikhlas, bukan sekedar ikhlas, tapi benar-benar ikhlas yang dia harap, yang dia cari semata-mata ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, amal ibadah yang dikerjakan, selagi itu ibadah, jangan dianggap sepele, jangan dibilang remeh. Bisa jadi amal ibadah yang dikerjakan itu manfaatnya akan besar di suatu saat. Mungkin manfaatnya belum kita rasakan sekarang, bukan hari ini, tetapi suatu saat nanti. Maka yang terakhir, yang kedelapan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak-banyaklah kita membaca bimbingan dan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika kita sedang menghadapi kesulitan, bagaimana cara agar bisa lepas dari kesulitan tersebut? Bacalah, telaahlah, ya, petunjuk-petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Kitab yang kita baca adalah Syarah Riyadus Salihin min Kalami Sayyidil Mursalin karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Riyadus Salihin sendiri adalah karya hadithi akhlaki, sebuah karya yang berisikan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang akhlak oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tayyib, kita baca. Qala rahimallahu taala wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Cerita berikut ini, ini saya ulang yang ketiga, yang pertama dan kedua sudah. Cerita ini sudah lama kita pelajari. Cerita ini sudah lama kita pelajari. Sudah berulang kali kita dengar. Tapi sekali lagi, dengan alasan manusia itu yang cepat lupa dan gampang terlena, mari kita membaca ulang. Thayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu." Di zaman dulu, cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga orang musafir sama-sama melakukan perjalanan jauh. Zaman dulu, umat sebelum kalian. Karena dalam perjalanan, mereka memutuskan untuk menginap, singgah dan istirahat di sebuah goa. Karena tidak ada apartemen, tidak ada apa, rest area, tidak ada hotel dan losmen. Zaman dulu perlu tempat untuk istirahat sehingga mereka bisa terlindung dari hujan, dari binatang buas, dari gangguan-gangguan lah. Mereka sepakat untuk istirahat di sebuah goa, di suatu gunung. Fadakhaluh, ketiga-tiganya masuk ke dalam gua tersebut. Setelah masuk, fanhadarat sahratun minal jabali fasaddat alaihimul ghara. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara batu besar menggelinding dari atas yang menutup pintu gua tepat sekali. Katakan pintu guanya sebesar itulah. Jadi batu sebesar pintu gua itu menggelinding dari atas. Berhentinya tepat di pintu gua. Otomatis pintu itu tertutup. Gua itu tertutup ya. Gak ada akses keluar masuk. Tidak ada akses keluar masuk. Mau didorong gak mungkin. Gak kuat. Mau minta tolong jauh dari orang, itu kan kesulitan. Manusia itu kan lemah, kekuatannya terbatas. Batu sebesar itu mau didorong-dorong, mau dipukul, mau dipecah, tidak memungkinkan, mustahil. Mentok, buntu, gak ada pilihan jalan. Gak bisa apa-apa. Hanya tinggal menunggu. Tapi apa kemudian mereka bertiga menyerah? Jawabannya tidak. Mereka sadar itu sebuah kesulitan yang sangat berat. Urusannya hidup mati. Siapa yang mau mati secara pelan-pelan dalam kondisi seperti itu? Gak ada usaha, tidak ada upaya. Gak ada orang yang mau memilih cara kematian seperti itu. Pasti inginnya berusaha. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Di sini kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya semacam teguran lah. Teguran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan tergantung. Jangan bersandar pada kemampuan diri sendiri sehingga membikin dan membuat diri bisa menyelesaikan segala macam masalah. Gak ada masalah yang tidak bisa saya selesaikan. Gak boleh ngomong seperti itu, sombong. Kecil masalah seperti itu. Selama ini track record saya setiap masalah selesai. Gak boleh, itu takabur. Nah, kita ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui cerita ini. Seringkali kita dihadapkan dengan kenyataan enggak ada jalan keluar. Wes mentok. Mau bagaimana, mau apa? Nah, dalam situasi seperti itu jangan sampai lupa bahwa kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita hambanya. Kita disuruh dan diperintah untuk meminta kepadanya. Semakin kita meminta, semakin banyak kita berdoa, Allah semakin cinta. Bukti bahwa hamba benar-benar membutuhkan pertolongannya. Bentuk dan wujud seorang hamba betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin hamba menghinakan diri, Allah semakin cinta. Maka posisi yang paling Allah cintai dan sukai dari seorang hamba ketika dia sujud. Kita sujud itu kan artinya kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Posisi sujud itu dahi menempel di atas tanah. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah taala bisalihi a'malikum. Mereka mengatakan sungguh, tidak ada yang mampu menyelamatkan kalian dari kesulitan ini. Keluar dari gua, menggeser dan memindahkan batu besar yang menutup pintu gua. Gak ada caranya. Illa an tad'ullaha ta'ala bisalihi a'malikum. Kecuali dengan cara kalian, kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bertawassul, menyebut amal soleh terbaik yang pernah dilakukan. Jadi dalam situasi seperti itu, ketika mentok, siapa yang kita ingat? Bukan makhluk. Bukan berharap, ya Allah mudah-mudahan orang lewat, ya Allah mudah-mudahan orang lewat. Kemudian teriak-teriak, weh, weh. Barangkali ada orang lewat dengar, weh, weh. Itu masih apa? Masih mengharap pertolongan dari makhluk kalau seperti itu. Tapi mereka sepakat, ayo kita sebut nama Allah. Kita minta kepadanya saja. Jadi jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Yang kedua, bertawassul dengan salihil a'mal. Ketika berdoa itu dengan menyebut amal ibadah terbaik yang pernah dia lakukan secara ikhlas. Dari situ ikhlas. Tidak ada harapan-harapan duniawi. Yang dia inginkan adalah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rajulun minhum. Orang pertama berdoa. Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Fana'a bi talabu syajari yauman. Falam urih alaihima hatta nama. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Fawajadtuhuma na'imain. Fakarihtu an uqidhahuma. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Falabithtu walqadahu ala yadi. Antadhiru istiqadahuma. Hatta barikal fajru. Wasibyatu yatadhaghawna inda qadami. Fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika abdigha'a wajhik. Fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Itu doanya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau lebih mampu menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa atau bahasa Sunda misalkan, silakan. Yang penting berdoanya. Bahasa silakan. Allah yang menciptakan bahasa itu. Allah yang maha mengetahui bahasa tersebut. Orang yang pertama berdoa, ya Allah. Berdoa sungguh-sungguh dia khusyuk meminta. Benar-benar berharap, ya Allah. Saya punya dua orang tua yang sudah sangat lanjut usia. Bapak ibunya. Pekerjaan saya adalah mengembalakan kambing. Berangkat pagi, pulang sore. Kalau sudah sore, saya akan memerah susu dari kambing-kambing itu. Saya serahkan kepada mereka berdua, ayah ibuku, untuk minum terlebih dahulu. Sebelum orang lain. Sebelum saya, sebelum anak-anak saya, sebelum istri saya. Harus bapak ibunya yang nomor satu. Fana'a bi talabus syajari yauman. Suatu hari, ya Allah. Saya mengembalakan kambing itu sampai jaraknya lumayan jauh. Ketika pulang ke rumah, sudah malam. Tetap saya perah susunya untuk saya serahkan kepada kedua orang tuaku. Fawajadtuhuma na'imain. Ternyata ayah ibuku sudah terlanjur tidur. Sudah tidur. Padahal kan aktivitas sehari-hari kalau sore merah susu, susunya dimasukin di gelas, kasihkan ke bapak ibunya, monggo silakan dipununjuk. Hari itu terlambat. Bapak ibunya sudah tertidur. Saya tidak mau membangunkan mereka berdua. Dalam situasi-situasi tertentu, tidur itu lebih didahulukan daripada yang lain. Mending tidur daripada makan, mending tidur daripada main, mending tidur daripada ini dan itu. Tidur pokoknya kadang-kadang, dalam situasi tertentu, gak bisa ditawar-tawar. Maka kalau ada orang tertidur, kita juga pertimbangkan. Kita juga kira-kira. Ini dibangunkan, nanti malah gelo. Ya. Jangan sampai nanti kalau dibangunkan, dia malah, waduh, rasa di tangek kayak jane iki. Sesuk wae aku le maem misalkan. Iki lho Mas, saya Mas makan malam dulu. Nanti setelah makan malam baru tidur lagi. Belum tentu orang yang setelah bangun bisa tidur lagi. Kira-kira begitulah si anak yang berdoa sebagai orang pertama ini tidak mau membangunkan bapak ibunya, khawatir mengganggu justru. Tetapi saya sendiri, ya Allah, tidak mau memberikan dan menyerahkan susu perahan itu kepada orang lain. Kepada istri, kepada anak-anakku. Semalam suntuk, saya menunggu di samping kedua orang tuaku. Wal qadahu ala yadi. Gelas yang isinya susu perah itu, saya pegang terus begini. Menunggu, naik sewaktu-waktu bapak ibunya bangun. Nunggu, jangan-jangan bangun, jangan-jangan. Ditunggu terus gitu. Wal qadahu ala yadi, gelas itu ada di tanganku. Antadiru istiqawahuma, saya menunggu kapan bangun, bukan bukan kemudian etok-etok juga gitu ya kan, modus. Oh, Pak, semua bangun Pak. Enggak, ditungguin bener itu. Sampai kapan? Hatta barakal fajru, sampai pagi, sampai fajar terbit. Berapa lama tuh nungguin ini? Tungguin terus. Gak bangun-bangun. Tungguin terus. Khawatir. Kalau ditinggal. Bapak ibunya bangun. Susu tidak diberikan. Sementara anak-anak. Itu berharap sekali bisa minum. Bahkan mereka disebutkan. Yatadhaghawna inda qadami. Mereka itu sampai bersimpuh. Di bawah kakiku gini. Ini orang tuanya misalkan tidur pegang segelas apa namanya tempat ya, wadah susu yang diperah itu, susu kami ini perah itu, anak-anaknya di sini bersimpuh. Nunggu berharap dikasih. Fastai qawa fashariba ghabu kahuma. Pagi hari setelah terbit fajar, bapak ibu saya bangun, saya serahkan susu tersebut kepada beliau berdua, setelahnya baru saya berikan kepada anak dan istri. Kata orang pertama, ya Allah, jika aku lakukan itu benar-benar demi berharap wajah-Mu, maka berikanlah jalan keluar untuk kami dari batu besar ini. Fan farajat syai'an la yastati'un al-khuruja minhu. Batu itu geser. Tapi belum bisa dipakai untuk keluar, enggak cukup. Tapi sudah bergeser. Sudah bergeser. Baik. Batu itu sudah bergeser tapi masih belum cukup untuk dipakai keluar. Nah, ini orang pertama berbaktinya sebagai anak kepada orang tua itu luar biasa. Tidak mau menikmati sesuatu sebelum kedua orang tuanya. Padahal dia juga membutuhkan. Orang tua selalu menjadi prioritas utama. Selalu nomor satu. Dirinya, istrinya, anak-anaknya, belakangan. Ini kan bentuk berbakti yang luar biasa. Kalau kita lihat bapak ibu sampun sare, nggih pun, tutup pintunya kita juga ikut tidur. Atau minimalnya ditaruh, dicarikan apa meja kecil, agak jangan terlalu dekat dengan ranjang, dengan tempat tidurnya orang tua, taruh di situ. Harapannya nanti kalau tinggal pergi terus bapak ibu bangun, oh ada susu baru diminum. Atau bila perlu kasih kertas, monggo Pak. Kita paling gitu. Walaupun rata-rata gak pernah memikirkan bapak ibunya. Dia makan enak, dia minum enak. Dia gak berpikir bapak ibunya sekarang lagi ngapain, bisa makan minum enak apa enggak. Itu aja. Yang lebih parah lagi dia mengambil hak bapak ibunya. Harusnya itu jatah buat bapak dan ibu, dia pakai. Sambil berkata, oh, biasanya bapak ibu yo berkorban ke anak. Ya, mesti bapak ibu bolehlah. Ya itulah kualitas bakti kita kepada orang tua. Masih ragu, kadang-kadang bingung dan bimbang, mana yang tak disikke, mana yang saya dahulukan. Padahal orang tua itu selalu prioritas utama. Kan masih ingat ya, ada anak muda datang menemui Nabi Muhammad SAW, mendaftar ikut berjihad, ingin bergabung dengan pasukan Islam yang akan berangkat berperang. Pada waktu itu jihadnya, perangnya memang masih sifatnya fardhu kifai, fardhu kifayah. Nabi Muhammad bertanya, ahayyun walidak, bapak ibu masih hidup? Masih wahai Rasulullah. Irji fafihima fajahid, sudah kamu gak usah ikut perang, kamu pulang, berjihadlah dengan merawat kedua orang tuamu. Jadi orang tua selalu jadi prioritas utama. Maka begini, ketika kita mengalami kesulitan kan perlu diperiksa, observasi namanya. Ini janjinya kesulitan yang saya alami itu sebabnya apa sih? Jangan-jangan karena saya tidak berbakti sama orang tua. Catat itu. Punya banyak masalah ini. Maka termasuk objek observasi adalah bentuk dan wujud berbakti kepada orang tua itu. Coba cek. Kan itu. Sudahkah kita berbakti kepada orang tua? Sudahkah kita berusaha membahagiakan mereka? Kalau belum, nah di situ letaknya. Bisa jadi sikap kita yang kurang berbakti, yang belum berusaha maksimal untuk membahagiakan orang tua, menjadi sebab timbulnya masalah, munculnya kesulitan. Maka terjadi kesulitan, ada masalah, salah satu langkah yang perlu diambil adalah minta maaf sama orang tua. Lu salahku apa? Salahmu ora kroso nek berbuat salah. Yang namanya anak itu selalu berbuat salah sama orang tua, disadari maupun tidak, disengaja maupun tidak, iya kan? Buat orang tua kepikiran aja udah salah. Udah, minta maaf sama orang tua. Walaupun orang tuanya nanti bingung, "Lho napa to, Le? Mboten kenapa-napa. Wong badhe nyuwun ngapura. Kula kathah salahipun, jah semacam semacam." Yakinlah. Ketika orang tua itu sudah memaafkan, orang tua itu sudah memberikan restu, masalah yang sulit itu akan selesai. Biiznillah. Berdasarkan cerita ini. Kita lanjut. Qala al-akharu, orang yang kedua berdoa. Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin, kanat ahabban nasi ilayya. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijalun nisa'a. Fa aradtuha ala nafsiha. فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتك الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. Orang yang kedua berdoa, ya Allah, saya itu punya sepupu perempuan, ya, saya punya sepupu, saya cinta sekali sama dia, saya sayang banget sama dia, rasa sayang dan cinta dari seorang laki kepada perempuan. Maka saya menginginkan dirinya, saya mengajaknya untuk berbuat zina, tapi dia menolak. Suatu saat dia memerlukan bantuan, dia mengalami kesulitan, kefakiran dan kemiskinan. Dia datang minta tolong dan minta bantuan. Saya menyerahkan untuknya 120 dinar. Tidak sedikit itu. 120 keping emas. Tetapi dengan syarat saya bisa memiliki tubuhnya. Dia mengizinkan saya untuk melakukan perbuatan zina. Dia setuju. Ketika saya sudah pada posisi duduk di antara kedua kakinya, hampir saja melakukan perbuatan keji, sepupuku itu mengingatkan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqih. Jangan engkau pecah cincin ini kecuali dengan cara yang benar. Langsung dia ingat kepada Allah. Takut dia kepada Allah. Saya pergi, saya tinggalkan dia, padahal saya sangat cinta kepadanya. Saya begitu sayang dengan dia. Sementara 120 dinar uang emas itu saya tinggalkan untuk dia. Ya Allah, kalau saya lakukan saat itu benar-benar demi berharap wajah-Mu, ya Allah, berikanlah jalan keluar untuk kami dari batu ini. Fan farajat as-sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Batu itu bergeser lagi. Tapi masih belum bisa dipakai untuk keluar, belum cukup. Geser yang kedua. Geser yang pertama masih kecil. Geser yang kedua masih belum cukup. Ini poin yang kedua, yaitu menjaga kehormatan dan kesucian diri. Membuang dan memadamkan cinta-cinta terlarang. Maka seperti pembahasan yang pertama, ketika kita mengalami kesulitan, maka lakukan observasi, kenapa ya kesulitan ini muncul? Kenapa kita punya masalah? Kenapa kita konflik terus? Kenapa rezeki itu terasa sempit dan mampat? Mungkin syahwat yang tidak dikendalikan. Mungkin karena syahwat yang diumbar bebas. Melakukan kontak, melakukan hubungan, melakukan komunikasi secara gelap yang terlarang. Antara laki-laki dengan perempuan. Bukan mahramnya, bukan siapa-siapanya. Selingkuh. Di handphonenya, dia simpan. Dengan handphonenya, dia chatting, WA-WA-anan. Ya. Alasannya pelanggan, alasannya keluarga, alasannya teman, alasannya dakwah. Ah, macam-macam lah alasannya. Itu sumber kesulitan. Itu sumber masalah. Maka ketika kita mengalami kesulitan, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus, tinggalkan. Fakta semacam ini sering terjadi dan terus berulang kali. Kalau alasan sih kan bisa dibuat-buat. Alasan itu kan bisa dicari-cari. Wong manusia itu paling pintar cari alasan, paling pintar buat dan merekayasa alasan, paling pintar itu. Ya udah ngaji lama, bahkan jadi panutan di daerahnya. Kok bisa-bisanya? Nauzubillah. Memang syahwat itu terus menggoda. Melakukan hubungan gelap. Komunikasi dengan lawan jenis, dengan seorang perempuan. Cuma kenalan di pasar, kenalan di toko. Cinta lama bersemi kembali, CLBK, teman SD, teman SMP, teman SMA. Teman kuliah. Nanti kalau diingatkan ditegur, ameng konco. Tapi panggilannya sudah bukan panggilan yang wajar. Panggilannya sudah tidak wajar lagi. Mulai say, beb, ya kan? Abi, umi, bapak, ibu. Padahal gak ada hubungannya apa-apa. Alasannya teman kantor, teman kerja. Ya teman kantor kok sampai seperti itunya. Pulang malam, sampai di rumah, WA masuk, ting-ting. Udah sampai mas di rumah. Istrinya kenapa? Tanya, siapa mas? Teman kerja. Ya teman kerja kok sampai seperti itunya. Iya kan? Masuk lagi, jangan lupa pas, mandi air hangat. Jangan sampai masuk angin. WA lagi, udah mandi belum mas? Jangan lupa makan, biar gak sakit perut. Terakhirnya, selamat tidur mas, mimpi yang indah. Lu teman kerja kok sampai seperti itu, sudah tidak wajar lagi seperti itu. Nah itu akibat buruk ikhtilat di situ. Campur baur laki-laki dan perempuan di tempat kerja. Bukan lagi orang asing, tapi sudah terasa dekat, bahkan seperti lebih dekat dengan istri dan pasangan hidupnya. Itu nyata, janganlah. Itu sumber masalah. Sumber konflik. Alasan paling klasik Alasan yang paling dibumbu-bumbui itu alasannya dakwah. Nah, orangnya kan nanya tentang kebaikan, ya saya jawab toh. Orangnya tertarik untuk ngaji, ya saya layani. Saudaraku ya, kalau ingin begitu ya, bukan demikian caranya. Arahkan saja kepada sesama perempuan, kepada sesama putri, pada seorang ustazah. Tanyakan kepada ummu fulan, ummu fulanah, ustazah fulanah, ustazah ummu fulan. Jangan kita yang tampil, wong itu bukan mahram kita. Bukan wanita yang halal untuk kita, enggak boleh komunikasi seperti itu. Dosa-dosa apa pacaran, dosa-dosa ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan tanpa batas. Apalagi dosa zina, na'udzubillah, itulah sumber masalah, itu sumber kesulitan. Kalau kita punya masalah, kita punya kesulitan, observasi. Kalau itu ada pada diri kita, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kejadiannya sudah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tapi kalau kita belum bertaubat, bertaubatlah. Orang tadi, orang yang kedua, cintanya kurang apa sama si sepupunya itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, laki-laki tadi itu bukan orang kaya. Dia orang miskin, gak mampu juga. Tapi demi kekasihnya tadi, dalam tanda kutip, demi cintanya, dia rela itu kerja, ngumpulkan uang dinar, Setelah terkumpul 120 dinar, baru dia serahkan. Tapi ketika diingatkan, ittaqillah, takut kamu kepada Allah. Dia langsung takut kepada Allah. Dia tinggalkan cinta terlarangnya itu, walaupun sayang. Dia kasihkan uang hasil kerja kerasnya itu. Tetap dia berikan. Batu itu pun bergeser. Yang ketiga, waqala tsalitsu. Yang ketiga mengatakan, Allahumma ista'jartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum ghaira rajuli wahid rajulin wahidin. Taraka alladhi lahu wa dhahaba fa thammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwalu fa ja'ani ba'da hinin fa qala ya Abdullah addi ilayya ajri. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغلام والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. Orang yang ketiga berdoa, ya Allah, saya dulu itu punya proyek menggaji sejumlah orang. Selesai pekerjaan, masing-masing mengambil gajinya. Tersisa satu. Dia pergi begitu saja. Gajinya ditinggal. Gajinya gak diambil. Nah, gaji orang itu, akhirnya saya kelola. Saya kembangkan sampai besar. Gaji satu orang itu, kemudian betul-betul tumbuh dan berkembang. Menjadi apa, peternakan onta, peternakan sapi, peternakan kambing, bahkan dikembangkan lagi punya budak-budak. Setelah beberapa waktu orang tersebut datang nagih, hamba Allah, tolong dong kasihkan buat saya gaji yang dulu itu. Saya bilang, semua yang kamu lihat ini, onta-onta itu, sapi, kambing itu, budak-budak itu, semuanya milikmu. Itu milikmu semua. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi. Orang itu bilang, Abdullah, kamu jangan ngejek gitu dong. Ojo ngenyek misalnya gitu. Mosok sih? Faqultu la astahzi bik. Loh. Saya enggak bercanda, serius. Itu punya kamu semua, hasil pengembangan dari gaji yang kamu tidak ambil itu. Orang itu kemudian membawa semua pergi. Onta, kambing, sapi, budak, semuanya dibawa pergi. Falam yatruk minhu syai'a. Sedikit pun tidak ada yang dia tinggalkan. Ya Allah, kalau saya lakukan itu betul-betul berharap wajahmu ikhlas, maka ya Allah, berikanlah jalan keluar untuk kami dari batu yang menutup pintu gua ini. Fan farajati sahratu. Pintu itu kemudian bergeser, sudah cukup dipakai untuk keluar. Fakharaju yamsyuna. Mereka keluar dengan bebas. Nah, poin yang ketiga ini apa? Amanah. Amanah. amanah tingkat tinggi, amanah yang sangat luar biasa. Jadi seperti yang pertama dan kedua, mari kita simpulkan. Kalau ada kesulitan-kesulitan hidup dialami, barangkali dikarenakan kita tidak memenuhi hak orang. Barangkali karena kita yang menzalimi hak orang. Coba ingat-ingat lagi, observasilah. Siapa yang pernah kita berhutang belum kita bayar? Siapa yang kita punya tanggungan belum kita berikan? Mungkin kita menunda-nunda pembayaran padahal dibutuhkan. Itu kebiasaan buruk, menunda-nunda pembayaran itu. Kalau mampu segera selesaikan, kalau mampu langsung diberikan. Pembayaran apapun itu, hak orang lah pokoknya. Kalau ketemu, segera diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya. Biiznillah, dengan izin dari Allah, kalau masalah-masalah itu bisa diselesaikan, maka kesulitan-kesulitan yang lain pun akan selesai. Karena bisa jadi kesulitan-kesulitan yang dialami dan terjadi itu karena akibat dan ulah perbuatan kita sendiri. Karena kita tidak memenuhi hak orang, hak kita juga tidak tertunaikan. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyatakan wa min fawaidi hadzal hadis, termasuk faedah dari hadis ini, bayanu qudratillahi azza wajal haitsu innahu taala azala anhum sakhrata bi idznihi lam ta'ti sayyaratun tuzinuha wa lam ya'ti rijalun yuzahzihunaha wa innama huwa amrullahi azza wajal amara Allahu hadhihi sakhrata an tanhadira fatantabiqa alaihim thumma amaraha an tanfarija anhum wallahu subhanahu ala kulli syai'in qadirun. Hadis ini menjelaskan tentang kekuatan Allah azza wajal dan kemahakuasaannya. Allah azza wajal menghilangkan kesulitan mereka. Batu itu digeser, tergeser dengan izin dari Allah. Tidak dibantu mobil untuk menarik. Tidak juga orang-orang dalam jumlah yang banyak yang menggeser, mendorongnya. Itu betul-betul perintah dari Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan batu itu untuk jatuh dan menggelinding dari atas. Allah yang perintahkan batu itu untuk menutup pintu gua. Allah juga yang memerintahkan batu itu untuk bergeser. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu terhadap segala sesuatu. Jadi jangan pernah meragukan kekuatan Allah. Jangan pernah meragukan kemahakuasaan Allah Azza wa Jal. Kembali kepada kita, yakin ataukah tidak. Wa fihi minal ibari, termasuk pelajaran penting dari hadis ini, annallaha sami'ud du'a fa innahu sami'a du'a'a haula'i wastajaba lahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar doa. Allah mendengar doa mereka bertiga dan Allah kabulkan doa mereka. Wa minal ibari, wa fihi minal ibari, termasuk juga pelajaran annal ikhlasa min asbabi tafrijil kurubati. Keikhlasan itu menjadi salah satu sebab kita lepas dari kesulitan-kesulitan. Keikhlasan itu merupakan sebab kita terlepas dan terbebas dari kesulitan-kesulitan. Maka al-ikhlasu huwa kullu syai'. Ikhlas itu adalah inti segala sesuatu. La taj'al nasiban min ibadatika li ahadin. Jangan sampai engkau berikan ibadahmu walaupun sedikit, meskipun secuil, kepada siapapun selain Allah. Jangan. Ij'alha kullaha lillahi azza wajal. Jadikan dan persembahkan ibadah itu total semuanya untuk Allah subhanahu. Hatta takuna maqbulatan indallah, sehingga bisa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ikhlas. Itu kata kuncinya. Jadi, kalau kita ingin terbebas dari kesulitan-kesulitan, maka sudah kita sebutkan pada 8 kesimpulan di depan. Sebelum kita membaca hadis, intinya kita observasi diri, apa salah kita, apa dosa kita, kita selesaikan, kita meminta maaf dan memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam ibadah kita ikhlas. Yang penting jangan sampai lupa bahwa kita itu punya Allah. Tempat kita meminta, tempat kita mengadu, tempat kita berharap. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan semua urusan kita. Ya, kemudian memberikan jalan keluar untuk kita dari semua kesulitan yang kita hadapi, sekarang ini dan yang akan datang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.